Ya, botol aqua yang panjangnya saya sebutkan tadi 25 cm. Ini adalah syah untuk dijadikan sutra. Maka salat diharuskan atau diwajibkan menghadap ke sutra, menghadap ke sutra. Dipahami sampai sini? Dan dalilnya tadi saya telah sebutkan. Dan ini merupakan apa? Rukun atau syarat atau sunnah? Hah? Adalah wajib. Merupakan kewajiban. Kewajiban di dalam salat. Dan saya katakan ini adalah pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama. Ya, kemudian apakah sutra itu diharuskan pada setiap orang atau pada saat-saat tertentu saja? Juga dalam salat berjamaah harus sutra, enggak boleh lewat di depan orang yang salat. Karena pernah saya lihat suatu kejadian di suatu masjid yang sudah didirikan salat dan masjidnya dalam keadaan ramai tadinya. Maka orang-orang berdesak-desakan sehingga ada orang-orang yang tidak mendapatkan tempat dan salat telah didirikan. Maka orang ini, beberapa orang berdiri di tengah-tengah saf, tidak berani melangkah ke mana-mana. Apakah apa yang mereka lakukan ini adalah suatu bentuk merealisasikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Nah, kalau kita memperhatikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti hadis Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Ibn Abbas berkata, suatu hari dan saya waktu itu hampir mendekati masa balik, saya berada di atas unta. Kemudian ketika itu saya mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya lagi salat. Maka saya bersama unta saya ini masuk melewati sebagian saf. Ya, lewat di depan sebagian saf. Kemudian setelah itu untanya ditambahkan, kemudian dia ikut salat. Dan kata Ibn Abbas, "Wa ma ankara alayya ahadun," dan tidak ada seorang pun yang mengingkari saya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya sutra orang yang sholat, kewajiban menggunakan sutra ini ketika dia sholat sendirian atau ketika dia menjadi imam. Ketika menjadi imam. Adapun kalau dia sebagai makmum, maka sutra dia adalah sutranya imam. Dipahami sampai sini? Kemudian masalah lain yang menyangkut masalah sutra, seseorang sholat dan dia menjadikan sutranya orang yang sholat di depannya dan dia ini masbuk. Pada saat dia menunaikan rakaat yang dia tertinggal, maka orang depannya berlalu dan pergi dan tidak lagi sutra di depannya. Apakah dia harus maju atau tidak? Harus maju atau tidak? Sini pertanyaan, apakah harus maju atau tidak? Kalau kita kan harus maju, kita katakan harus maju. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Umar menyatakan, "Idza shalla ahadukum ila sutra falyadnu minha." Apabila salah seorang dari kalian salat menghadap ke sutra, maka hendaknya dia mendekat ke sutra tersebut. Ini menunjukkan bahwa dia apabila sutranya pergi atau hilang, ya diambil orang misalnya, misalnya dia menjadikan tas sebagai sutra, orangnya mau pergi tasnya diambil, maka dia hendaknya mendekat ke sutra. Tetapi di sini perlu kita perhitungkan, ya, karena saya melihat ikhwah terlalu meluas di dalam memahami hal mendekat. Jangan sampai dia sholat di belakang sana dan sutranya di sini, akhirnya melangkah dari belakang sampai ke sini. Melangkah dari belakang sampai ke sini. Maka perlu kita lihat ukurannya bagaimana. Ukuran boleh melangkah atau ukuran batasan dia melangkah mendekat ke sutra. Batasannya adalah mudah. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata beliau, "Inna fis salati la syughla." Sungguhnya di dalam salat itu ada kesibukan yang sangat sibuk. Jadi kapan dia melangkah menuju ke sutra untuk mendekat ke sutra, dan tak kala dia melangkah menyibukkan dia dari salatnya, maka tidak usah dia melangkah. Tidak usah dia melangkah mendekat. Dipahami sampai sini? Jadi kalau misalnya dekat, sutranya pergi, kemudian dia bisa melangkah satu dua langkah maju saja. Tetapi kalau sudah terlalu banyak dari sini sampai ke sana misalnya, tiang yang pertama ini sekitar berapa meter dari sini? 4 meter. Ini terlalu panjang. Menyibukkan dia dari sholat. Itu bukan lagi sholatnya, tapi sudah jalan-jalan namanya. Ya. Sudah jalan-jalan. Jadi sini perlu kita memperhitungkan akan hal ini. Kemudian gejala yang lain yang saya lihat, ada seorang kadang sholat sudah tidak menggunakan sutra. karena setorannya terlalu jauh. Maka tiba-tiba ada orang yang berlalu di depannya. Dia berlalu tetapi tidak dalam jangkauan tangannya. Maka dia maju beberapa langkah dan menahan orang tersebut. Atau maju satu langkah kemudian menahan. Dan ini adalah perkara yang salah. Karena yang diperintahkan kepada kita dikatakan di situ, ya di dalam hadis kan dikatakan, wala tada' ahadan yamurru baina yadayk. Dan janganlah engkau membiarkan seorang pun berlalu di depan kamu dalam jangkauan tangan. Ya, baina yadayk. Baina yadayk itu di dalam bahasa Indonesianya antara artinya di antara kedua tanganmu. Ya, artinya jangkauan jarak yang masih bisa dijangkau oleh tangan. Ya, kalau enggak bisa lagi dijangkau oleh tangan, biarkan dia berlalu. Tidak ada kewajiban bagi engkau untuk menahannya. Maksud tahdid itu demikian. Dan kesalahan ini telah dijelaskan oleh Syekh bin Baz di dalam fatwa beliau. Maka perlu kita memperhatikannya. Saya kira ini beberapa penjelasan ringkas mengenai masalah sutra. Ya, masalah penghalang atau pembatas.